Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yamtin amma ba'du. Faqala al-mu'allifu rahimah hafidhahullahu ta'ala. Al-istighfar wa taubatu, istighfar dan bertaubat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wallahi demi Allah, sesungguhnya aku la astaghfiru, memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan bertobat kepadanya, dalam sehari lebih dari 70 kali. Diriatkan oleh Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiallahu anhu. Abu Hurairah radhiallahu anhu juga mengatakan, aku tidaklah melihat dan mengetahui orang yang paling sering beristighfar memohon ampun kepada Allah dibandingkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para ulama mengatakan istighfar yang diharapkan, yang diminta adalah permohonan ampun yang menyebabkan terurainya ikatan al-israr. Israr artinya terus menerus berbuat maksiat. Wa yathbutu ma'nahu fil janan, dan makna dari permohonan ampun tersebut itu yathbut ada di dalam hati, tidak hanya sekedar diucapkan oleh lisan. Maka istighfar yang sempurna adalah di samping ucapan lisan, maka istighfar tersebut tertanam kuat di dalam hati, yaitu dengan menyesal, dengan menyesali dosa yang telah dilakukan dan menyebabkan meninggalkan dan berhenti dari maksiat yang sedang dikerjakan. Kemudian dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, tubu ilallahi, bertobatlah kalian kepada Allah. Bertobatlah kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kata-kata ilallahi ini menunjukkan al-ikhlas. Hendaklah tobat kalian adalah tobat yang ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Fa ini atubu, karena sebenarnya aku bertobat kepada Allah dalam sehari mi'ata maratin, sebanyak 100 kali. Diriatkan oleh Muslim. Dan apa yang Nabi katakan bahasanya beliau bertobat dalam sehari 100 kali adalah min babi tawaddu, adalah ungkapan ketawaduan. Karena telah kita baca di lembar-lembar yang lewat bahasanya dalam satu majelis Nabi mengatakan al-maghfir li wa tub aliyya sebanyak 100 kali. Dan itu dalam satu majelis. Maka beliau mengucapkan al-maghfir li wa tub aliyya, innaka anta tawwabur rahim, itu dalam satu majelis 100 kali. Padahal dalam satu hari beliau berapa kali duduk dan berapa kali bermajelis. Maka jelas bahasanya istighfar Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ratusan kali. Kemudian dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, mengqal, barang siapa yang mengucapkan astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illahu wal hayyul qayyum wa atubu ilaih, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampuninya, wa in kana farra minaz zahfi, meskipun dia berlari dari medan perang. Dan lari dari medan perang adalah dosa besar. Diriatkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi, Hakim, dan dinilai oleh Al-Hakim dan disetujui oleh Dzahabi, dan dinilai sahih oleh Al-Albani. Dari sahabat Zaid bin Baula yang merupakan ayah dari Yasar, bekas budak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiallahu anhu. Kata At-Tibi, kenapa perang itu disebut zahfi? Zahab maknanya adalah al-jaysh, adalah pasukan yang banyak jumlahnya. Yang terlihat dari jauh karena demikian banyaknya, ka'annahu yashufu. Yashufu artinya merayap atau merangkak. Maka karena itu adalah pasukan besar, jumlahnya banyak, maka terlihat dari jauh pasukan yang besar dan jumlahnya banyak ini bergerak, merangkak atau merayap. Al-Mudhaffar rahimahullah ta'ala mengatakan, Zahab adalah berkumpulnya pasukan menghadapi musuh, di hadapan musuh. Ay min harbil kufar, di dalam rangka memerangi orang-orang kafir. Dan ketika pasukan telah bertemu dengan orang-orang kafir, maka ketika itu la yajuzul firar, tidak diperkenankan kabur, lari, meninggalkan medan perang. Maka hal ini menunjukkan bahwasanya istighfar yang dimaksudkan di sini itu bukan hanya sekedar ucapan lisan. Karena ucapan istighfar di sini bisa menjadi sebab terhapusnya dosa besar. Maka ucapan istighfar di sini bukan hanya sekedar ucapan lisan, namun haruslah diiringi dengan penyesalan dan bertobat. Dan jika seorang itu memohon ampun kepada Allah dan bertobat, maka seberapa besar dosa yang dia lakukan, maka niscaya akan Allah ampuni. Kemudian dalam hadis ini terdapat zikir mutlak, ya, dengan ucapan astaghfirullahal'azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ini adalah bacaan zikir mutlak. Orang bebas kapan saja dia mau mengucapkannya. Yang di masyarakat kita zikir mutlak ini diletakkan di ba'da salatul fardhi. Ya. Untuk bacaan istighfar 3 kali setelah selesai salat fardu, maka banyak orang membacanya dengan mengambil bacaan istighfar ini. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwa alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kemudian dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aqrabu ma yakunu rabbu minal abdi fi jawfil lailil akhir. Keadaan terdekat seorang hamba, keadaan terdekat Allah Subhanahu wa taala dari seorang hamba adalah di setengah malam yang kedua. Fa in istata'ta an takuna mimman yadhkurullaha fi tilka sa'ati fakun. Maka jika engkau mampu untuk menjadi di antara orang-orang yang mengingat Allah di waktu tersebut, maka hendaklah engkau mengerjakan dan melakukannya. Diatkan oleh Tirmidzi dan Nasa'i dan diletakkan oleh Al-Albani dalam bukunya Sahih Tirmidzi dari sahabat Amr bin Abbasah. Penjelasannya, hikmah tentang kedekatan Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya di waktu ini dikarenakan waktu ini adalah waktu Allah Subhanahu wa taala menyeru hamba-hambanya. Tidakkah engkau mengetahui hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan bahasanya Allah itu turun di setiap malam ke langit dunia ketika tersisa sepertiga malam yang terakhir. Oleh karena itu maka Rabb, maka Allah Subhanahu wa taala fi hadzal waqti, di waktu ini sangat dekat dengan hambanya. Dan tidak mungkin seorang itu mendapatkan keberuntungan yang besar ini kecuali orang yang memang memiliki persiapan. Wa taraqqub, dan mengintai-intai dan menunggu-nunggu, mengawasi-awasi untuk mendapatkan faedah yang sangat besar ini. Yang terbangun di atas faedah yang sangat besar ini berbagai manfaat agama dan manfaat dunia. Demikian juga hadis berikutnya bicara tentang masalah kedekatan Allah Subhanahu wa taala dengan hambanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah hadis yang diriatkan oleh Muslim dari sahabat Abu Hurairah, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa wasajidun. Keadaan terdekat seorang hamba dengan Rabb-nya adalah ketika dia bersujud. Fa'akthiru du'a'a, maka hendaklah kalian banyak-banyak berdoa pada waktu itu. Nah, hadis ini jadikan dalil oleh sebagian ulama untuk mengatakan bahasanya dalam sholat, sujud itu lebih afdal daripada berdiri. Imam Ahmad rahimahullah ta'ala mengatakan, inna kathratahuma, sesungguhnya banyaknya rukuk dan sujud itu lebih afdal daripada tulul qiyam, daripada berdiri yang panjang, yang lama, menurut pendapat yang paling kuat. Sedangkan pendapat Al-Imam Abu Hanifah mengatakan bahasanya berdiri yang lama itu lebih utama, lebih afdal daripada banyaknya rukuk dan sujud. Dan ini juga merupakan pendapat Al-Imam Syafi'i. Alasan Imam Abu Hanifah dan Al-Imam Syafi'i adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriatkan oleh Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, afdalus salati tulul kunuti. Salat yang paling afdal adalah yang paling panjang dan paling lama berdirinya. Kunut dalam hadis ini maknanya adalah al-qiyam, berdiri. Ini alasan yang pertama. Alasan Al-Imam Syafi'i atau Imam Abu Hanifah dan Syafi'i yang kedua, dikarenakan yang dibaca dalam posisi berdiri adalah Al-Quran, yang merupakan firman Allah. Sedangkan bacaan yang dibaca pada saat rukuk dan sujud adalah tasbih, yang merupakan ucapan manusia. Dan firman Allah dan Al-Quran itu tentu jauh lebih utama daripada ucapan manusia. Al-Quran afdal dan Al-Quran itu lebih utama li'anna matuila bihi afdal, karena yang menjadi panjang gara-gara Al-Quran tentu lebih utama. Karena Al-Quran itu lebih utama, maka berdiri yang menjadi lama dikarenakan membaca Al-Quran juga berarti lebih utama. Ini dua alasan Al-Imam Abu Hanifah dan Al-Imam Syafi'i untuk mengatakan bahasanya dalam sholat berdiri yang lama itu lebih afdal daripada sujud dan rukuk. Sedangkan Ishaq bin Rahawaih atau Rahuyah mengatakan, Amma bin Nahar, kalau sholatnya, misalnya kalau sholat sunnah itu di siang hari, maka yang lebih afdol adalah banyak rukuk dan banyak sujud, alias banyak rokaat. Sedangkan kalau di malam hari, maka yang lebih sholat sunnah di malam hari, maka yang paling afdol adalah berdiri yang lama. Kecuali jika seorang itu punya hizab di waktu malam, telah menjadi kebiasaannya ya'ti alaiha untuk melaksanakannya. Hizab di sini artinya amalan salat yang rutin. Dia merutinkan diri untuk melaksanakan salat malam dengan jumlah dan kadar tertentu. Dia telah merutinkan 11 rakaat setiap malam. Misalnya, maka ketika itu maka memperbanyak rukuk dan sujud sebagaimana bilangan hizbnya itu lebih aku sukai. Li'anau ya'ti ala hizbihi, karena dia berarti melaksanakan amalan rutinnya. Hizb di sini demikian juga hizb dalam dalam hadis-hadis maknanya adalah sholat malam atau sholat sunnah yang dirutinkan. ini makna syar'i untuk hizb. Sedangkan orang belakangan, dan ini dipelopori oleh Sufiyah, menggunakan istilah hizb untuk makna zikir. Ini sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Bakar Abu Zaid di buku beliau Tashih Ad-Du'a. Pada makna hizb untuk nusus syariah, dalil-dalil syariat di hadis, di kalam salaf, perkataan ulama salaf, maknanya adalah salat. Kemudian barulah kemudian berkembang muncul istilah hizb dalam artian zikir, itu diawali dari istilah yang dibuat oleh orang-orang sufi. Maka mereka membuat rangkaian bacaan zikir yang diamalkan secara rutin di waktu-waktu tertentu, yang mereka buat-buat sendiri, dan itu mereka sebut dengan hizb. Ada hizb Bahar, ada hizb An-Nawawi, ya. Disebut juga dengan Ratib, yang terkenal di tempat kita ada Ratib Al-Haddad, yang ini punya jamaah dan kelompok khusus, ada kelompok kelompok Ratib Al-Haddad, daerah ini, daerah itu, dan seterusnya. Ya, hizab itu dengan makna zikir itu adalah istilah sufi pada awalnya. Sedangkan hizab dalam dalam hadis, demikian juga dalam perkataan salaf, maknanya adalah salat. Maka Ishaq bin Rahuyah memberikan rincian manakah yang lebih afdal. Kalau untuk salat sunnah siang hari, memperbanyak rukuk dan sujud alias memperbanyak rokaat itu lebih afdal. Kalau untuk salat sunnah malam hari, maka mempersedikit rokaat dengan memperpanjang berdiri itu yang lebih afdal, kecuali jika orang itu punya target tertentu karena dia punya amalan rutin sholat sekian rokaat. Tirmidzi menjelaskan perkataan Ishaq dengan mengatakan, Ishaq bin Rahuyah mengucapkan kata-kata ini li'annahu, karena berdiri yang lama adalah sifat dari sholat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di waktu malam. Nabi disebutkan dalam hadis-hadis bahasanya sifat sholat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di waktu malam adalah tulul qiyam, adalah berdiri yang lama. Sedangkan untuk sholat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di siang hari, maka tidaklah pernah digambarkan bahasanya sholat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sholat sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di siang hari adalah berdiri yang lama, sebagaimana sifat atau gambaran yang diberikan untuk sholat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di malam hari. Ini kenapa, alasan kenapa Ishaq bin Rahuyah memberikan rincian adalah karena menimbang hadis-hadis yang ada. Hadis yang menceritakan sholat yang panjang, sholat yang lama, sholat Nabi itu lama berdirinya sampai kaki beliau bengkak-bengkak, itu adalah sholat malam. Salat sunnah di malam hari. Salat sunnah tidak ada yang memberikan gambaran semacam itu. Maka di sini dijelaskan tiga pendapat, disampaikan tiga pendapat ulama, pendapat Imam Ahmad, kemudian pendapat yang kedua pendapat Abu Hanifah dan Syafi'i, dan pendapat yang ketiga pendapat Ishaq bin Rahawai. Dan pensyarah tidak merajihkan dan tidak memilih, dan tidak menyampaikan mana yang beliau pilih di, dari tiga pendapat tersebut. Kesimpulannya adalah sebagaimana penjelasan Syaikh Abdul Aziz bin Baz rahimallahu taala, beliau mengatakan manakah yang lebih afdal dalam sholat sunnah, apakah sujud yang banyak ataukah berdiri yang panjang. Beliau katakan ini yang lebih afdol ini adalah berbeda-beda tergantung keadaan masing-masing orang. Maka ada orang yang lebih afdol baginya berdiri yang lama, karena dia bisa menikmati berdiri yang lama tersebut. Namun ada orang yang lebih khusyuk, lebih nyaman kalau lebih bisa menikmati, kalau lebih bisa merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dengan banyaknya sujud alias banyaknya rakaat, ya, maka itu yang lebih afdal untuk dirinya. Sedangkan makna atau hikmah kenapa seorang hamba itu paling dekat dengan Allah pada saat sujud dibandingkan dengan kondisi yang lain, karena kondisi sujud itu menunjukkan ghayatit tadallul, penghinaan diri, ya, puncak dalam penghinaan diri kepada Allah dan pengakuan dengan penghambaan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dan pengakuan bahasanya Allah adalah Rabb-nya. Maka kondisi sujud itu madhannatan lil ijabah. Dimungkinkan, kemungkinan besar menjadi sebab terkabulnya doa. Oleh karena itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk memperbanyak doa pada saat sujud. Dan ini tidak hanya khusus pada sujud terakhir sebelum tasyahud akhir sebagaimana pemahaman yang berkembang di masyarakat kita. Ya, namun sujud ini umum, baik sujud pertama, di rakaat pertama, sujud rakaat kedua, dan rakaat yang terakhir. Anggapan bahasanya sujud ini adalah sujud yang diperintahkan untuk memperbanyak doa, itu adalah sujud yang terakhir, adalah anggapan yang tidak berdasar. Dan sujud di sini bersifat umum, baik sujud dalam sholat ataupun sujud tilawah, ataupun sujud syukur. Maka di dua hadis ini dijelaskan tentang keadaan terdekat seorang Allah terhadap hambanya atau hambanya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Namun kedekatan di sini bukanlah bermakna kedekatan zat. Adapun zat Allah Subhanahu wa taala, maka zat Allah ada di atas sana, di atas arsy. Dan kedekatan di sini adalah kedekatan dalam makna ijabah doa, kedekatan dalam masalah dalam pengertian Allah mendengar dan mengabulkan doa dan permohonan dan ibadah dan memberikan pahala atas ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba. Dan hadis berikutnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innahu la yughanu ala qalbi." Sesungguhnya hatiku tertutup. Wa inni la astaghfirullah fil yawmi mi'ata marrah, dan sungguh aku mohon ampun kepada Allah dalam satu hari sebanyak 100 kali. Diriatkan oleh Muslim dari sahabat Al-Aghar Al-Muzani radhiyallahu anhu. La yughani kata Ibnu Athir maknanya adalah la yughattu wa yughasha, tertutup dan tertutup. Yang dimaksud adalah lupa. Hati tertutup artinya lupa. Lupa untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang terus-menerus fi mazidin min adzikri. Terus-menerus menambah, memperbanyak zikir wal qurbah dan amal yang mendekatkan diri kepada Allah, dan selalu dalam muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jika Nabi sallallahu alaihi wasallam lalai untuk melakukan salah satu darinya di sebagian waktu atau beliau lupa, maka beliau menilai lupa dan lalai ini adalah sebagai sebuah kesalahan yang beliau lakukan. Oleh karena itu maka beliau segera memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bab berikutnya adalah keutamaan bacaan tasbih subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, dan keutamaan mengucapkan takbir Allahu Akbar. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang mengucapkan subhanallah wa bihamdihi dalam sehari sebanyak 100 kali, maka terhapuslah seluruh dosa-dosanya atau dosa-dosanya meskipun sebanyak buih di lautan. diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Maka di sini disebutkan salah satu zikir mutlak yang tidak terikat dengan waktu dan tempat, yaitu memperbanyak mengucapkan subhanallah wa bihamdihi, atau mengucapkan subhanallah wa bihamdi sebanyak 100 kali dalam sehari. Seharinya di sini bebas, tidak harus pagi, tidak harus sore, boleh pagi, boleh siang, seratusnya boleh, sebagiannya pagi, sebagiannya agak siang, sebagiannya siang. Namun yang jelas total dalam sehari berzikir sebanyak 100 kali. Demikian diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Huttat maknanya wudi'at anhu, dihilangkan darinya. Dihilangkan darinya dosa-dosanya, yaitu dampak dari dosa-dosanya berupa hukuman. Walau kanat misla zabadil bahri, meskipun sebanyak buih di lautan. Zabadil bahri maknanya karuhwatil bahri, ruhwah, buih di lautan. Dan ini, ungkapan ini adalah ungkapan mubalaghah, ungkapan hiperbol. Artinya, seandainya diandaikan, bahasanya dosa-dosanya itu dijasadkan. Dan ketika dijasadkan semisal buih di lautan, maka Allah Subhanahu wa taala akan niscaya akan mengampuninya disebabkan ucapan subhanallah wa bihamdihi. Kemudian hadis berikutnya diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, mangqal, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir sebanyak 10 kali. Karena maka dia adalah sebagaimana orang yang memerdekakan 4 nyawa dari keturunan Ismail. Yaitu orang Arab. Kenapa dikhususkan 4 budak Arab? Ya, dikarenakan mahalnya budak yang berasal dari orang Arab. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kalimatani khafifatani ala lisan, ada 2 kalimat yang ringan di lidah, berat dalam timbangan amal dan sangat disukai oleh Allah Ar-Rahman. Subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim. Demikian diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiallahu anhu. Di sini Nabi mengatakan bahasanya 2 kalimat ini ringan di bibir, ringan di lidah. Ya, kalau kita bahasa Indonesia ringan di bibir ya. Ini mudah diucapkan untuk ringan di bibir. Bahasa Arab ringan di lidah. Ini adalah ringan di lisan, di lidah, karena menimbang ya, sedikitnya kata-katanya dan mudah untuk mempelajarinya. Sedangkan 2 kalimat ini Nabi katakan berat dalam timbangan amal, karena sebagaimana dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Muslim yang merupakan salah satu hadis Arba'in Nawawiyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ucapan alhamdulillah itu memenuhi timbangan amal. Sedangkan ucapan subhanallah walhamdulillah itu memenuhi ruang di antara langit dan bumi, memenuhi apa yang ada di antara langit dan di bumi, wa ma bainahuma, dan apa yang ada di antara langit dan bumi. Maka di sini di antara zikir mutlak adalah mengucapkan, memperbanyak subhanallah bihamdi, subhanallahul azim tanpa hitungan, sebanyak-banyaknya. Dan perlu diketahui bahasanya hadis ini adalah hadis terakhir yang ada di Sahih Bukhari. Maka hadis nomor 1 di Sahih Bukhari adalah hadis niat, innamal a'malu binniyat. Dan hadis terakhir yang ada dalam Sahih Bukhari adalah hadis kalimatani khafifatani ala lisan sakilatani fil mizan habibatani ila rahman. Sebagai isyarat bahasanya Al-Bukhari menutup Sahih Bukhari dengan bacaan tasbih. Yang ini disyariatkan ya sebagaimana kafaratul majlis. Ya, maka beliau mengisyaratkan beliau tutup majlis penulisan Sahih Bukhari ya dengan tasbih, maka beliau letakkan sebagai hadis terakhir adalah hadis kalimatani khafifatani ala lisan sakilatani fil mizan habibatani ila rahman subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Dan di sini dalil menunjukkan adanya mizan, dan di sini dalil bahasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat cinta. Dan Ahlus Sunnah menetapkan dan meyakini bahasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat cinta, mencintai amal, mencintai orang, mencintai tempat sesuai dengan cinta yang sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Ahlus Sunnah berkeyakinan bahasanya di akhirat nanti ada mizan, ada alat untuk menimbang amal. Ya, tidak sebagaimana akidah Mu'tazilah yang mengatakan bahasanya yang dimaksud dengan mizan adalah keadilan. Namun Ahlus Sunnah berkeyakinan bahasanya pada hari kiamat terdapat mizan, alat untuk menimbang amal, dan itu adalah mizan yang hakiki. Bukan majas sebagaimana perkataan Mu'tazilah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sungguh aku mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ahabu ilayya, itu lebih aku cintai mimma daripada dunia yang diterangi, yang menjadi terang disebabkan terbitnya matahari. Diriwayatkan oleh Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiallahu anhu. Maka di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mendorong umatnya untuk memperbanyak ucapan tasbih subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah dan Allahu akbar. Dan menghabiskan waktu dengan membaca bacaan tersebut. Dan sesungguhnya mengucapkan kata-kata tersebut adalah sebab keselamatan seorang hamba dan sampainya seorang hamba ke surga. Oleh karena itu Nabi mengatakan, sungguh seandainya aku mengucapkan kalimat-kalimat di atas, lebih aku cintai daripada dunia yang menjadi terang disebabkan terbitnya matahari. Artinya lebih aku cintai daripada dunia. Karena ucapan-ucapan di atas itu mengantarkan orang yang mengucapkan kepada derajat yang tinggi di akhirat. Dan segala sesuatu yang mengantarkan pada derajat yang tinggi di akhirat, maka itu tentu lebih utama dan lebih kita sukai daripada dunia. Karena ujung dari dunia adalah fana, adalah hancur, musnah, dan hilang. Maka ucapan tersebut kenapa dikatakan lebih baik daripada dunia? Ya, karena amal ini adalah amal yang bermanfaat di akhirat. Ya, dan akhirat adalah abadi dan kekal, sedangkan dunia sementara. Sebagaimana hadis yang lain, Nabi mengatakan bahasanya dua rakaat sunnah fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kenapa lebih baik daripada dunia dan seisinya? Karena dunia fana, sedangkan amal ini manfaat di akhirat. Ya, sangat membantu dan sangat menolong seorang hamba untuk mendapatkan nikmat dan hidup bahagia di akhirat yang kekal. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan dalam hadis yang lain, ayajizu ahadukum, apakah kalian tidak mampu untuk dalam sehari untuk mendapatkan 1000 kebaikan? Fasa'alahu sa'ilun min julasaihi, maka di antara orang yang duduk bertanya kepada Nabi, bagaimanakah caranya supaya salah satu kami dalam sehari mendapatkan 1000 kebaikan? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, dia bertasbih sebanyak 100 tasbih, maka akan tercatat untuknya 1000 kebaikan. Atau terhapus darinya 1000 dosa. Demikian diriatkan oleh Muslim dari sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Ayat jizu di sini ada kata tanya, yaitu hamzah. Hamzah di sini adalah kata tanya dengan makna mencela dan mengingkari. Dan kata tanya yang bermakna mengingkari di sini nilainya sama kuat dengan melarang. Sehingga makna kalimat di atas, janganlah kalian merasa lemah untuk dalam sehari mendapatkan 1000 kebaikan. Di sini Nabi mengatakan bahasanya mengucapkan subhanallah sebanyak 100 kali itu sama dengan 1000 kebaikan. Kenapa? Karena satu kebaikan itu Allah ganjar, Allah balas dengan 10 kali lipatnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-An'am ayat 160, "Man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha." Siapa yang datang menghadap Allah pada hari kiamat dengan membawa satu kebaikan, maka untuknya 10 kali lipat dari kebaikan yang dia bawa. Kemudian dalam hadis yang lain yang diriatkan oleh Tirmidzi dan Al-Hakim, disenilai oleh Al-Hakim dan disetujui oleh Zahabi, dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, siapa yang mengucapkan subhanallahil azim wa bihamdihi, maka akan ditanam untuknya nakhlatun fil jannah, satu pohon kurma di surga. Rurisat, dari kata rurisat asyajarah rursan, artinya dipancangkan di atas tanah. Maka akan di, maka siapa yang mengucapkan subhanallahil azim wa bihamdihi, maka akan ditanam untuknya satu pohon kurma. Bikuli maratin, setiap kali dia mengucapkan zikir ini. Kalau dia mengucapkan zikir ini 100 kali, maka akan ditanam untuknya 100 pohon kurma. Kenapa pohon yang dipilih adalah pohon kurma, tidak pohon yang lainnya? Likasrati manfaatiha, karena banyaknya manfaat yang ada dalam pohon kurma. Dan karena enaknya buahnya. Wallahu a'lam. Maka hadis ini dalil bahasanya di surga itu ada pohon kurma. Dan hadis ini dalil bahasanya surga itu longgar. Sekarang surga itu longgar dan surga ini akan penuh sesak dengan tanaman dan sebagainya. Disebabkan amal seorang hamba. Maka seorang yang memperbanyak zikir ini, maka dia telah tanam untuk kebunnya di surga, sebanyak apa yang dia ucapkan dari kalimat zikir ini. Kemudian hadis berikutnya diriatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Qais, yaitu Abu Musa al-As'ari. Nabi SAW mengatakan, ya Abdullah ibn Qais, ala aduluka, maukah kutunjukkan kepadamu salah satu perbendaharaan surga? Maka aku mengatakan, tentu wahai Rasulullah. Maka Nabi SAW kemudian mengatakan, ucapkanlah, la haula wa la quwata illa billah. Amr di sini amr istihbah. Maka perbanyaklah untuk mengucapkan la haula wa la quwata illa billah. Abdullah bin Qais itu sama dengan Abu Musa al-Ash'ari. Dan Ash'ari adalah nama suku di Yaman. Maka beliau adalah orang Arab Yaman. Ala adalah kalimat tanbih, kata-kata untuk menarik perhatian. Seorang pembicara menarik perhatian pendengar dengan mengucapkan kata-kata ini untuk menunjukkan bahasanya apa yang akan disampaikan adalah satu perkara yang sangat-sangat penting dan sangat-sangat agung dan mulia. Kanzu, simpanan atau perbendaraan, itu dalam bahasa Arab artinya adalah harta dan berbagai barang-barang yang disimpan, yang dipendam, dufina, dipendam dalam tanah. Ya, maka orang Arab dulu kalau mau nabung, ya, maka caranya nabung adalah dengan dipendam dalam satu tanah yang dirasa aman. Nah, hanya dia yang tahu. Ini cara menabung ala masa silam. Makna sehingga makna hadis ini adalah bahasanya ucapan ini yaitu la haula wala quwata illa billah yang disebut juga dengan hauqalah. Ini akan yu'addu liqa'ilihi, akan disiapkan, disimpan untuk orang yang mengucapkannya. Yudakhkhar lahu thawab minas thawab. Akan disimpan pahala untuknya. Yang nantinya di surga akan berfungsi, simpanan ini berfungsi sebagaimana fungsi simpanan harta di dunia, tabungan harta di dunia. Karena di antara sifat orang yang mengumpulkan harta adalah merasa berbahagia dengan simpanannya, dengan tabungannya, wastadhiru dan merasa senang ketika mendapatkan biwijdani dzalika dengan menjumpai, dengan mendapatkan simpanan tersebut pada saat dia membutuhkannya. Maka sebagaimana seorang itu merasa bahagia ketika dia membutuhkan sesuatu dan dia dapatkan simpanannya masih utuh, tabungannya masih siap dan cukup untuk kebutuhannya, maka demikian pula seorang hamba. Ya, ketika akhirat tiba, ya, ketika kiamat datang, maka dia merasa gembira dan merasa bahagia, ya, dengan simpanan pahala disebabkan mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Karena hari itu adalah hari di mana setiap seorang hamba sangat membutuhkan, ya, pahala, membutuhkan amal. An-Nawawi mengatakan dalam Sharh Muslim, para ulama menjelaskan, kenapa la haula wala quwata illa billah dinilai sebagai simpanan surga. Sebabnya adalah karena kata-kata ini adalah kata-kata yang menunjukkan kepasrahan dan menyerahkan urusan kepada Allah, dan pengakuan seorang hamba bahasanya dia akan tunduk kepada Allah. Tidak ada pencipta selain Allah, tidak ada yang bisa menolak perkaranya kecuali Allah. Dan seorang hamba tidaklah memiliki satupun kekuasaan untuk mengatur dirinya, untuk begini dan begitu tanpa kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis berikutnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ahabul kalam ilallah." Perkataan yang paling Allah cintai itu ada 4 kalimat. Yaitu subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah dan Allahu akbar. La yaduruka, tidaklah masalah bagimu dengan kalimat manapun engkau memulainya. Maka orang boleh mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Boleh juga dibalik Allahu akbar, la ilaha illallah, alhamdulillah, subhanallah. Boleh juga alhamdulillah, subhanallah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Terserah mau dimulai dari kata-kata dan kalimat yang mana, bebas. Demikian diriwayatkan oleh Muslim dari sahabat Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu atau bin Jundab radhiyallahu anhu. An-Nawawi dalam Sharh Muslim menjelaskan, di sini Nabi mengatakan bahasanya kata-kata yang paling Allah cintai. Kata-kata yang paling Allah cintai ini mahmulun, kita tafsirkan kata-kata manusia yang paling Allah cintai. Bukan semua kata-kata. Karena kata-kata yang paling mulia dan paling Allah cintai adalah firman-Nya. Maka maknanya adalah kata-kata manusia yang paling Allah cintai adalah empat kalimat ini. Karena kita tahu bahasanya Al-Quran itu lebih utama daripada ucapan subhanallah, la ilaha illallah, dan la ilaha illallah secara mutlak. Adapun zikir-zikir yang ma'thur, yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang ada riwayatnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk diucapkan pada waktu tertentu, pagi dan sore misalnya, atau dalam kondisi tertentu ketika ruku, ketika setelah selesai salat dan semacam itu, maka menyibukkan diri dengan zikir yang diajarkan pada waktu tertentu dan dalam kondisi tertentu itu lebih afdal. Maka di sini disampaikan oleh An-Nawawi bahasanya pada asalnya zikir yang paling afdal adalah membaca Al-Quran. Namun dalam kondisi tertentu boleh jadi yang kurang afdal itu bisa menjadi lebih afdal. Maka berzikir dengan zikir-zikir yang Nabi ajarkan setelah selesai sholat fardu itu lebih afdal daripada setelah salam langsung baca Al-Quran. Maka ketika pagi dan sore lebih afdal orang itu membaca zikir yang Nabi ajarkan daripada membaca Al-Quran. Maka semula zikir yang isinya subhanallah dan semisalnya, semula pada asalnya kurang afdal daripada membaca Al-Quran. Akan tapi karena Nabi mengajarkan untuk membaca bacaan tersebut ketika pagi dan sore atau ketika dalam kondisi setelah selesai sholat fardu, maka yang kurang afdal di sini berubah status menjadi lebih afdal daripada membaca Al-Quran. Karena kondisi tertentu. Karena itu adalah yang disyariatkan di waktu itu dan yang disyariatkan dalam kondisi itu. Yang Nabi syariatkan di antara azan dan iqamah adalah berdoa. Maka membaca, maka berdoa ketika itu lebih afdal daripada membaca Al-Quran. Kemudian kenapa empat kalimat di atas lebih Allah cintai? Wahada, dan hal ini dikarenakan empat kalimat di atas memuat makna mensucikan Allah dari segala kekurangan dan mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala dari tandingan. Dan hadis ini dalil bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat mencintai. Dan hadis ini dalil bahwasanya cinta Allah itu bertingkat-tingkat. Ada yang lebih cintai dan ada yang kadarnya di bawahnya dan ada yang kadarnya di bawahnya dan seterusnya. Kemudian berikutnya ada seorang Arab Badui datang menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu mengatakan, "Ajarilah aku kalaman satu kalimat yang akan rutin aku ucapkan." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan dengan perintah istihbab, perintah anjuran, "Qul, katakanlah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira. Subhanallahi rabbil alamin, la hawla wa la quwata illa billahil azizil hakim." Maka mendengar hal tersebut, maka orang Arab Badui tersebut mengatakan, "Haulai, kalimat-kalimat itu adalah untuk Rabbku. Lalu apa kalimat untukku?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Qul, katakanlah Allah maghfirli, ya Allah ampunilah dosa-dosaku. Sayangi aku, berilah aku hidayah, dan berilah aku rizki." Ya, meskipun ini adalah perintah Nabi untuk Arab Badui ini, namun kaidah mengatakan perintah Nabi untuk salah seorang sahabat adalah perintah Nabi untuk seluruh umatnya. Dan perintah di sini adalah perintah anjuran. Demikian diriatkan oleh sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu sebagaimana diriatkan oleh Muslim. Dalam riwayat yang lain disebutkan, yaitu dalam riwayat Abu Dawud disebutkan, tatkala Arab Badui tersebut pergi, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkomentar, laqad mala'a yadaihi minal khairi, sungguh dia telah penuhi kedua tangannya dengan kebaikan. Rabbil alamin, kata-kata Rabb, ya, jika disebut sendirian, ya, tidaklah boleh digunakan kecuali hanya untuk Allah semata. Adapun kata-kata Rabb dengan pengertian makhluk, maka itu boleh namun harus ala taqyid. Harus berketerangan. Harus memiliki keterangan tambahan, yaitu bil idofah ada mudhof ilaihnya. Contohnya Rabbud dar, maknanya pemilik rumah. Rabbun naqah, artinya pemilik unta. Dan Rabb dalam bahasa Arab maknanya adalah sang pemilik. Bisa juga maknanya adalah pemimpin, dan bisa juga maknanya adalah muslih yang memperbaiki. Alamin itu adalah jamak dari alam. Dan alam adalah segala sesuatu selain Allah. Maka manusia adalah alam, bumi dan langit adalah alam, malaikat alam, dan seterusnya. Di sini alam, di sini dijamak menjadi alamin, liyashmul, untuk mencakup semua jenis alam. Alam jin, alam malaikat, langit dan bumi, dan seterusnya. Dan dikarenakan dalam alamin di sini memiliki makna wasfiyah, ya, sifat, menunjukkan sifat. Wasfiyah artinya dalalah ala makna alam, menunjukkan makna menunjukkan pada satu makna. Oleh karena itu dijamak dengan wawu dan nun, dengan jamak mudzakkar salim. Meskipun pada asalnya dalam kaidah dalam nahwu tidak boleh jamak mudzakkar salim kecuali untuk sifat makhluk yang berakal atau mafi hukmiha, atau yang berstatus sebagaimana makhluk yang berakal. Maka di sini disampaikan kenapa di sini dijamak dengan jamak mudzakkar salim. Jawabannya karena di sini alamin di sini mengandung makna wasfiyah, menunjukkan pada sifat. Tadi disampaikan bahasanya alamin itu bentuk jamak dari alam. Dan kenapa segala sesuatu selain Allah disebut alam? Alam di sini maknanya adalah segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala disebut alam, dan alam di sini mengandung makna alamah, artinya tanda. Karena segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala adalah tanda menunjukkan keesaan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Al-Aziz Al-Hakim adalah dua nama Allah Subhanahu wa taala. Aziz maknanya adalah zat yang memiliki kemuliaan yang sempurna, yang dengannya dia muliakan siapa yang dia kehendaki dan dia hinakan siapa yang dia kehendaki. Dalam bahasa Arab ada makna azza fulanun fulanan, artinya adalah mengalahkan. Dalam Al-Quran di surat Sad ayat 23 terdapat ayat yang bunyinya wa azzani fil khitab, artinya adalah ghalabani, dia mengalahkanku dalam perdebatan, dalam perkataan, dalam berkata-kata. Sehingga Al-Aziz itu maknanya adalah Al-Ghalib, salah satu maknanya adalah Al-Ghalib, zat yang menang, mengalahkan yang lainnya. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala, dia adalah zat yang menangan, kehendaknya itulah yang terjadi di alam semesta ini. Meskipun seluruh makhluk berkehendak yang lain, menginginkan A, namun Allah menginginkan, yang Allah inginkan adalah B, maka yang menang dan yang terjadi adalah apa yang Allah kehendaki. Al-Hakim adalah zat yang meletakkan segala sesuatu pada tempatnya dan memposisikan segala sesuatu pada posisinya yang layak. Dan sikap sifat Al-Hakim Allah ini ada pada semua perintahnya, yaitu syariatnya dan semua ciptaannya. Maka Allah adalah zat yang memiliki hikmah, meletakkan segala sesuatu pada tempatnya, dan hikmah di sini mencakup syariat dan mencakup masalah takdir dan penciptaan. Maka semua syariat Allah Subhanahu wa taala, semua perintah dan larangan Allah itu mengandung hikmah. Mengandung adalah tepat pada tempatnya, dan itulah yang cocok. Itulah yang layak dan sesuai untuk manusia. Maka yang layak bagi manusia dilarang untuk berzina, diperintahkan untuk sholat dan seterusnya. Dan semua yang Allah ciptakan juga dan semua yang Allah takdirkan itu juga memiliki hikmah. Musibah sekalipun yang menimpa kita terkandung di sana hikmah. Allah ingin menghapus dosa, Allah ingin meningkatkan derajat seorang manusia dan hikmah-hikmah yang lainnya. Arabi tadi mengatakan haula'i li rabbi. Dia katakan bahasanya kalimat-kalimat itu untuk Rabbku atau berkaitan dengan Rabbku. Artinya adalah hak Tuhanku. Karena kalimat-kalimat tadi berisi tentang sifat-sifat Allah. Karena kalimat yang Nabi ajarkan adalah tahlil, la ilaha illallah, tauhid, mengesakan Allah, memuji Allah, tasbih subhanallah, menyanjung Allah, mengagungkan Allah, dan ini semua adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Famali, lalu apa kalimat yang untuk hakku? Ayushay'in yakunu li? Lalu kalimat apakah yang menjadi hakku? Wa adzkuru, dan aku menyebutkannya, li haqqi, karena untuk kepentinganku. Maka Nabi memerintahkan orang tersebut untuk mengucapkan Allahumma ighfirli warhamni wahdini warzuqni. Allahumma aslinya adalah ya Allah. Sedangkan mim tasdid dalam kata-kata Allahumma itu adalah ganti dari ya yang dibuang. Ya di Allah, ya Allah itu ya-nya dibuang, sebagai gantinya diganti dengan mim. Allahumma ighfirli, ya Allah ampunilah aku. Dari kata-kata al-ghafru, ghafru makna asalnya adalah menutupi. Oleh karena itu ada yang namanya marfar atau mirfar. Artinya adalah alat yang digunakan, yang ala raksi diletakkan di kepala. Tepatnya adalah diletakkan di bawah baidah. Baidah itu adalah pasangan baju besi namun untuk kepala. Atau di bawah, di bawahnya peci. Maka Allah maghfirli artinya adalah ya Allah tutupilah dosaku. Bahkan kita katakan sebagaimana berulang kali pernah kita singgung dan kita jelaskan bahasanya, ketika seorang itu mengucapkan Allah maghfirli, meminta maghfirah Allah Subhanahu wa taala, maka maknanya adalah memohon dua hal. Yang pertama adalah memohon agar Allah tidak memberikan hukuman, tidak menimpakan hukuman. Dan yang kedua adalah memohon supaya Allah menutupi dosa dan kesalahan yang kita kerjakan, tidak diketahui oleh manusia di sekeliling kita, dan tidak Allah permalukan di hadapan seluruh makhluk pada hari kiamat nanti. Wahamni, dan ya Allah sayanglah aku. Rahmat di sini maknanya adalah al-atfu, adalah kasihan, wal-hunuwu, dan kasihan. Dan yang namanya rahmat itu memuat, mengandung makna, memberi nikmat, dan melakukan kebaikan. Karena ujung akhir dari kasihan dan kasihan adalah menyebabkan hal ini, yaitu memberi nikmat dan berbuat baik kepada pihak lain. Dan apa yang ditulis oleh pensyarah di sini adalah takwil untuk rahmat. Maka Syaikh Al-Qahtani memberikan penjelasan yang tepat adalah kita katakan rahmat Allah adalah salah satu sifat Allah, kasih sayang. Maka Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat menyayangi, dan sifat menyayangi Allah adalah sifat menyayangi yang sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Allah sayangi dengannya, dengan sifat tersebut, hamba-hambanya. Dan menyayangi di sini memberikan dampak, memberi nikmat. Maka memberi nikmat itu berbeda dengan sayang. Karena memberi nikmat adalah buah dari sayang, dan bukan sayang itu sendiri. Sedangkan di sini pensyarah menuliskan mutadominah in'am, mengandung pemberian nikmat. Nah, ini kelirunya di sini. Maka dalam rahmat itu terkandung memberi nikmat, padahal memberi nikmat itu di luar rahmah. Memberi nikmat itu di luar rahmah. Memberi nikmat adalah buah dari sayang, dan bukan sayang itu sendiri. Wahdini, berilah aku hidayah. Al-huda adalah kebalikan dari dolal. Maknanya secara bahasa, hidayah adalah menunjukkan pada sesuatu yang mengantarkan kepada buriyah apa yang diinginkan, apa yang dicari. Dan hidayah di sini mencakup dua jenis hidayah. Hidayah bayan, yaitu tambahan ilmu. Dan hidayah taufik, yaitu tambahan kekuatan untuk beramal. Wahdini, ya Allah, berilah aku hidayah. Berilah aku tambahan ilmu, sehingga aku semakin mengenal dirimu, sehingga aku semakin kenal agamamu. Dan ya Allah, berilah aku tambahan kekuatan untuk melakukan amal kebajikan dan meninggalkan keburukan. Wa'afini, diambil dari kata-kata al-mu'afah, yang artinya adalah sehat walafiat. Maka dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan fi ta'limihi, ketika beliau mengajari Arab Badui ini, mengumpulkan dalam doa ini antara doa-doa yang mendatangkan manfaat, meminta untuk memohon mendapatkan manfaat di akhirat, dan doa memohon untuk mendapatkan manfaat duniawi. Karena maghfirah, rahmah, dan hidayah adalah bermanfaat di akhirat. Sedangkan badan yang sehat dan rizki adalah manfaat di dunia. Dalam doa ini, Nabi SAW mendahulukan manfaat di akhirat dan membelakangkan manfaat di dunia. Karena manfaat di akhirat itulah adalah maksud pokok seorang mukmin. Sedangkan manfaat di dunia adalah nomor sekian yang dicari oleh seorang yang beriman. Dan pengajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini adalah ta'limu irsyad, pengajaran dalam rangka untuk membimbing dan menunjukkan kepada jalan kebaikan. Artinya apa? Perintah di sini adalah perintah anjuran dan bukan perintah kewajiban. Maka jika maka dalam istilah para ulama, perintah itu perintah irsyad, artinya tidak wajib. Ini perintah di sini adalah perintah mimbabil irsyad. Nah, itu sama dengan tidak wajib, namun ini anjuran, memberitahu inilah yang terbaik. Kemudian hadis berikutnya adalah kana rajulu idza aslama. Di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika ada seorang yang masuk Islam, maka alamahu Nabi sallallahu alaihi wasallam as-salata, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarinya salat. Tsumma amarahu, kemudian Nabi perintahkan orang tersebut untuk berdoa dengan kalimat-kalimat berikut ini. Allahumma firli warhamni wahdini wa'afini warzuqni. Ya Allah, berilah aku maghfirah. Ya Allah sayanglah aku, ya Allah berikanlah hidayah kepadaku, berikanlah afiah kesehatan badan untukku, dan berikanlah aku rizki. Diriatkan oleh Muslim. Maka di sini dalil disyariatkannya pengajaran sholat begitu seorang masuk Islam. Maka begitu orang masuk Islam, maka di antara hal pokok yang segera untuk diajarkan adalah bagaimana cara sholat yang baik dan benar. Samping juga diajari bagaimanakah tauhid yang benar, ya, dan itu adalah satu hal yang lebih pokok. Ya, karena sholat tidaklah manfaat jika tanpa tauhid yang benar. Adapun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam begitu orang masuk Islam langsung diajari sholat, dikarenakan mereka orang-orang Arab, ya, begitu mereka mengucapkan syahadat maka faham makna tauhid. Bahasanya ketika mereka mengucapkan la ilaha illallah maka mereka harus meninggalkan segala bentuk sesembahan selain Allah. Dan hadis ini menunjukkan bahwasanya orang yang baru masuk Islam itu perlu dibimbing dan diarahkan. Jangan dibiarkan sebagaimana keadaan orang-orang yang masuk Islam di tempat kita. Orang masuk Islam, ya sudah. Orang senang ada orang masuk Islam. Namun setelah itu gimana? Ya jadi orang Islam awam, enggak ini, enggak tahu apa-apa. Cuma ngaku Islam, KTP-nya Islam. Nah, ini. Namun di sini apa? Allamahu. Nabi kemudian mengajarinya. Membimbingnya. Ya, demikian diriatkan oleh Muslim dari sahabat Tariq bin Asyum al-Asja'i. Dalam riwayat yang lain terdapat tambahan keterangan, Nabi mengatakan, fa'ina ha'ula'i, makasunya doa, kalimat-kalimat doa tersebut, mengumpulkan kebaikan dunia dan akhirat untukmu. Kemudian hadis berikutnya, Nabi SAW mengatakan, inna afdalad doa, sesungguhnya doa yang paling utama adalah ucapan alhamdulillah. Wa afdalu dzikri, dan dzikir yang paling utama adalah ucapan la ilaha illallah. Diriatkanlah Tirmidzi, Ibnu Majah dan yang lainnya. Dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Nabi SAW mengatakan dzikir yang paling utama adalah la ilaha illallah, karena ini adalah kalimat tauhid. Dan tauhid tidak ada satupun yang sebanding dengan tauhid. Dan tauhidlah titik pembeda antara kekafiran dan keimanan. Dan tauhid itu adalah satu hal yang paling penting untuk membersihkan jiwa dan membersihkan batin. Maka pembersihan jiwa dan batin yang paling pokok adalah dibersihkan dari segala bentuk kemusyrikan. Wa tanqiyatul khatir, sama khatir artinya juga hati, sama dengan batin. Tanqiyah maknanya pembersihan. Min khabasin nafsi, dari berbagai kejelekan jiwa. Dan kalimat tauhid adalah kalimat yang paling efektif untuk mengusir setan. Dan doa yang paling utama adalah ucapan alhamdulillah. Kenapa di sini alhamdulillah disebut doa? Li'anna doa, karena doa adalah mengingat Allah Subhanahu wa taala, kemudian engkau meminta kebutuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya doa itu dimulai dari memuji Allah, kemudian meminta sesuatu kepada Allah. Dan ucapan alhamdulillah itu mencakup dua-duanya. Memuji Allah sekaligus meminta sesuatu kepada Allah. Dari mana? Kok orang ucapkan alhamdulillah kok bisa meminta sesuatu? Terkandung permintaan kepada Allah. Jawabannya, karena orang yang memuji Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang Allah berikan, maka berarti terdapat di sana, maka pujian kepada Allah itu mengandung permintaan untuk mendapatkan tambahan nikmat. Karena orang mengucapkan alhamdulillah, dan ini adalah ucapan alhamdulillah atas nikmat, maka ini bentuk bersyukur. Maka ini terkandung di sana permintaan, meminta tambahan nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah, "Lain syakartum la azidannakum." Jika kalian bersyukur, maka aku akan berikan tambahan nikmat kepada kalian. Ya. Sehingga di sini Nabi mengatakan alhamdulillah adalah doa. Atau kita katakan bahasanya alhamdulillah ini pada asalnya adalah zikir. Zikir bisa disebut doa dan doa juga bisa disebut zikir. Sebagaimana dikatakan oleh Syekh Bakar Abu Zaid di kitab beliau Tasih Ad-Doa. Kenapa beliau memilih kata-kata Tasih Ad-Doa? Padahal di sana juga terdapat tasih artinya koreksi, ad-doa artinya doa. Ya karena padahal di sana ada koreksi-koreksi untuk zikir. Ya karena doa bisa disebut zikir, zikir juga bisa disebut doa. Zikir bisa disebut doa dalam pengertian doa ul ibadah. Zikir. Kita sebut doa alhamdulillah, kita sebut doa kenapa? Karena doa itu ada dua macam ya. Salah satunya ada doa ibadah, dan orang berzikir mengucapkan alhamdulillah dia berdoa, yaitu doa ul ibadah. Dan orang yang berdoa maka dia menyebut Allah Subhanahu wa taala, maka zikir juga disebut doa. Kemudian hadis berikutnya adalah tafsir Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk surat Al-Kahfi ayat 46. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-baqiyatu shalihat, yang baqa, yang abadi, dan itu satu hal yang baik adalah ucapan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar, la haula wala quwwata illa billah. Diriatkan oleh Imam Ahmad dan sanadnya sahih. Dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Baqiyat salihat artinya adalah amal-amal soleh yang yubtagha biha wajhullah, yang diniatkan ikhlas karena mengharap wajah Allah. Wa yabqa li sahibiha ajruha, dan pahalanya akan tetap baqa abadi untuk orang yang mengamalkannya abadal abad, selama-lamanya. Dan hadis ini adalah tafsir untuk firman Allah Subhanahu wa taala di surat Kahfi yang ke-46. Wal baqiyatu shalihatu khairun inda rabbika thawaba wa khairu amala. Dan baqiyat shalihat itu lebih baik di sisi Rabbmu, lebih baik pahalanya dan lebih baik harapannya. Dan Pak Ali Tafsir menjelaskan sebagaimana Syekh Muhammad bin Sulaimin di tafsir surat Al-Kahfi menjelaskan bahasanya baqiyat shalihat di sini mencakup semua amal soleh. Semua amal soleh adalah baqiyat shalihat. Yang itu lebih baik pahalanya daripada kenikmatan duniawi. Dan lebih baik angan-angannya karena dia abadi daripada angan-angan berkaitan dengan dunia. Sehingga hadis di atas adalah tafsir Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan contoh. Maka di antara contoh baqiyat shalihat adalah ucapan subhanallah, alhamdulillah dan seterusnya. Adapun baqiyat shalihat itu sendiri mencakup semua amal saleh. Atau sebelumnya berkaitan dengan hadis tentang zikir yang paling utama adalah la ilaha illallah, maka sebagaimana telah kita singgung dalam pertemuan yang lewat bahasanya hadis yang sering dibaca oleh para mudin, para kaum ketika mimpin tahlilan, wa afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, itu tidak ada asalnya. Tidak ada hadis yang bunyinya wa afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Nah, kalau fa'lam sama annahunya dihilangkan malah ada dalilnya. Yaitu hadis yang baru saja kita baca. Nabi mengatakan wa afdalu dzikri la ilaha illallah. yang diriatkan oleh Tirmidzi dan Ibnu Majah. Kemudian tata cara Nabi sallallahu alaihi wasallam bertasbih. Dari sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam menghitung tasbih dengan tangan kanannya. Diriatkan oleh Abu Dawud, dan ini redaksi Abu Dawud. Wa alala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kenapa beliau berzikir dengan jari jemarinya, dengan apa yang beliau katakan dalam hadis yang diriatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi, innahuna mas'ulat, bahasanya jari-jari itu akan ditanyai dan akan diminta untuk bicara pada hari kiamat nanti. Ini manfaatnya kita berzikir dengan tangan, sebagaimana terdapat dalam hadis yang lain. Artinya jari jemari itu akan memberikan persaksian pada hari kiamat, bahasanya dia digunakan untuk berzikir. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menghitung tasbihnya dengan tangan. Caranya adalah saduhuna ila batinil qaf. Beliau ikatkan jari jemarinya di dan turun ke bawah sampai bagian dalam telapak tangan. Ini lebih baik daripada menghitung tasbih dengan subhah, dengan biji tasbih, atau dengan al-hasa, atau dengan kerikil. Maka mungkin yang dimaksud dengan saduhuna ila batinil qaf adalah begini, ya. Orang berzikir kemudian masuk ke dalam bagian dalam, ini bagian dalam, ini batinul qaf, ya. Telapak tangan bagian dalam, ini sama dengan telapak tangan yang ini, yang berwarna putih, yang punya putih. Ini orang berzikir dengan begini, maka dia mengikatkan ruas-ruas jarinya dan dibawa ila, di sini ada kata-kata ila, menuju, ditarik menuju ke bagian dalam telapak tangan. Ini lebih baik daripada subhah dan al-hasa. Maka ini mengisyaratkan bahasanya pensarah itu tidak menilai berzikir dengan biji tasbih adalah satu hal yang bid'ah. Ya, beliau mengatakan berzikir dengan jari jemari itu lebih baik daripada berzikir dengan biji tasbih. Maka perlu diketahui bahasanya para ulama berselisih pendapat apakah berzikir dengan biji tasbih itu bid'ah ataukah tidak. Maka kebid'ahannya diperselisihkan. Jangan dianggap dan diyakini ini satu hal yang bid'ahnya diijma' disepakati oleh seluruh ulama ahlu sunnah. Nah, ulama ahlu sunnah berselisih pendapat tentang kebid'ahan berzikir dengan biji tasbih setelah mereka bersepakat bahasanya berzikir dengan jari itu lebih baik. Berzikir dengan jari lebih baik. Salahkah orang berzikir dengan tasbih? Nah, ini bahas masalah lain. Kalau masalah lebih baik, selesai. Salahkah orang yang berzikir dengan biji tasbih? Ya, ulama berselisih pendapat. Nah, bid'ah ataukah tidak? Sebagian ulama membid'ahkannya. Di antaranya adalah Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani di silsilah sahihah. Demikian juga murid-murid beliau. Dan ini juga pendapat Syekh Bakar Abu Zaid. Bahkan beliau punya buku khusus membahas tentang masalah bid'ahnya biji tasbih. Dan sebagian ulama yang lain tidak membid'ahkannya secara mutlak, ya, namun merinci bid'ah kalau ada keyakinan-keyakinan yang tidak benar. Ya, ini adalah yang pendapat Syaikh Abdul Aziz bin Baz, Syaikh Muhammad bin Salih Utsaimin. Demikian juga adalah Syaikh Salah Al Fauzan di kitab beliau Al Mulakhas Al Fiqhi. Demikian juga ini adalah pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala. Mengatakan berzikir dengan biji tasbih itu boleh. Berzikir dengan biji tasbih itu diperbolehkan terutama untuk orang-orang yang apalannya lemah, bingung, maka dia bisa menggunakan biji tasbih untuk membantu menghafal. Akan tetapi jika seorang tepuk keyakinan keyakinan yang tidak tentang biji tasbih bisa untuk dilempar untuk ngusir setan, sebagaimana yang diajarkan oleh televisi atau yang semisalnya. Nah, maka ini, maka jika diiringi dengan keyakinan-keyakinan semacam ini, maka ini adalah menjadi satu hal yang bid'ah. Bahkan ada sebagian ulama yang menganjurkan untuk berzikir dengan biji tasbih semacam Al-Hafidz Al-Munawi rahimallahu ta'ala. Maka ringkasnya, para ulama berselisih pendapat tentang hukum memakai biji tasbih untuk berzikir setelah mereka ijma' tentang bahasanya berzikir dengan jari itu yang lebih baik. Dan pendapat yang paling tepat dalam masalah ini adalah merinci, ya, sebagaimana pendapat Syaikh Abdul Aziz bin Baz, Muhammad bin Salih Utsaimin, dan Syaikh Shalih Al Fauzan di Al Mulakhas Al Fiqhi. Kemudian hadis yang terakhir, min anwa'il khair wal adab al jami'ah, di antara macam-macam kebaikan dan di antara adab-adab yang mencakup banyak hal. Ada sebuah hadis yang mengatakan, idza kana junhul laili, jika tiba gelapnya malam, au amsaitum, atau jika waktu malam tiba, fakufu sibyanakum, maka tahanlah anak-anak kecil kalian, jangan biarkan keliaran di luar rumah. Ini dalil untuk tradisi Jawa. Ini menunjukkan benarnya tradisi orang Jawa yang melarang anak-anak kecil untuk surup-surup menjelang maghrib keliaran itu. Maka ya, kalau orang Jawa yang masih asli akan teriak-teriak, udah surup-surup, enggak boleh main di luar. Maka ini satu hal yang benar. Fa inna syayatina tantashiru hina idzin, karena setan itu keliaran pada saat itu. Fa idza dhahaba sa'atun min al-laili, namun jika sesaat di waktu malam telah berlalu, artinya malam telah benar-benar malam, fa khalluhum, maka biarkan mereka. Kemudian Nabi juga perintahkan ketika malam telah tiba, wa akhlikul abwab, ya, kuncilah pintu-pintu, demikian juga jendela-jendela. Wadhkur smallahi, dan ketika mengunci pintu dan mengunci jendela, maka kuncilah pintu dan jendela sambil menyebut nama Allah. Kunci jendela sambil mengucapkan bismillah, kunci pintu bismillah, dan seterusnya. Fa inna syaitana la yaftahu baban mughlaqan, karena sebenarnya setan tidaklah bisa membuka pintu yang telah digembok, dan ketika menggemboknya sambil mengucapkan bismillah. Wa auku qirabakum, dan ikatlah wadah-wadah air kalian. Wa zkusmallahi, dan ketika kalian mengikat wadah air kalian, maka ikatlah sambil menyebut nama Allah. Wa khamiru aniyatikum, dan tutupilah wadah-wadah kalian. Wadhkur smallahi, dan ketika kalian menutup wadah-wadah tersebut, sambillah menyebut nama Allah. Kalau tidak ada penutup gentong air, tidak ada penutupnya, ya, ini gelas tidak ada penutupnya, tidak ada tutup gelas, ya, karena habis untuk mainan bocah. Walau anta'ridu alaiha syai'an, meskipun kalian hanya sekedar dengan melintangkan sesuatu di atas wadah tadi. Melintangkan sesuatu, boleh jadi kayu, boleh jadi lidi, lintangkan sesuatu di atas wadah tadi sambil menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Wa atfi'u masabihakum, dan padamkanlah lampu-lampu kalian. Ini berlaku jika lampunya adalah lampu apa? Teplok dan semisalnya. Ataupun lampu listrik, ya, maka longgar. Yang hobi gelap-gelap, ya silahkan dimatikan, ya. Yang malah enggak bisa tidur kalau gelap, ya enggak usah dimatikan. Diriatkan oleh Bukhari dan Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah, junhul lail maknanya adalah kegelapan malam. Dalam bahasa Arab ada kalimat ajnahal lail, artinya datanglah kegelapan malam. Junuh makna asalnya adalah cenderung, condong. Kufu sibyanakum, tahanlah anak-anak kecil kalian, artinya cegahlah mereka, jangan bolehkan mereka keluar rumah. Fidzalikal waqti, di waktu itu. Karena setan pada saat itu bertebaran dan berkeliaran, maka dikhawatirkan anak-anak kecil yang keluyuran di luar rumah, di waktu itu akan mendapatkan gangguan dan kejelekan dari setan. Dan kuncilah pintu-pintu ketika malam telah tiba, pintu dan jendela dikunci. Perintah Nabi di sini bermanfaat secara agama dan bermanfaat secara dunia. Bermanfaat secara agama karena dengan mengunci pintu dan jendela, maka ini menjaga jiwa, menjaga harta min ahlil abas, dari orang-orang yang mau main-main dan berbuat kerusakan, pencuri dan semisalnya. Demikian juga menjaga agama dari, terutama dari gangguan setan. Dan ikatlah wadah-wadah air kalian, sudu warbitu, ikatlah, dan ikatlah ujung atau kepala kirbah kalian, wadah air. Kirbah adalah wadah air dari kulit. Wadah air dari kulit, kemudian ditutup dengan cara diikat ujungnya. Wa khamiru aniyatakum, dan tutupilah wadah-wadah kalian, maknanya hutu, tutupilah. Sehingga hadis ini dalil makna khamar secara bahasa. Dalam bahasa Arab, khamar maknanya adalah rita, adalah menutup. Khamar disebut khamar karena dia menutupi akal, menghilangkan kesadaran. Nah, kalau tidak ada tutup untuk wadah, maka Nabi katakan meskipun kalian melintangkan sesuatu di atasnya, yaitu di atas wadah-wadah tadi. Dan lafaz yang lain disampaikan, dan tutupilah wadah kalian meskipun bi'audin, meskipun dengan kayu, meskipun dengan lidi. Ta'riduhu alihi, yang kalian lintangkan di atas wadah-wadah air tersebut. Maka kalau orang nandon air, maka ditutupi. Boleh jadi di kentong, boleh jadi di ember, ditutupi. Kalau tidak ada penutup, cari kayu, cari sapu untuk dibuat melintang di atas, di atasnya, dan menutupinya sambil menyebut nama Allah. An-Nawawi dalam Sahih Muslim mengatakan dalam hadis ini terdapat sejumlah dari berbagai macam kebaikan dan adab yang mencakup banyak hal, yang mencakup berbagai manfaat akhirat dan dunia. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan dengan adab ini, dengan adab-adab ini, yang dalam adab-adab ini terdapat sebab untuk keselamatan dari gangguan setan. Maka Allah Subhanahu wa taala tetapkan sebab-sebab ini sebagai sebab keselamatan dari gangguan setan. Sehingga setan tidaklah mampu membuka wadah, setan tidaklah mampu melepas ikatan wadah air, dan setan tidak mampu membuka pintu, dan setan tidak akan mengganggu anak kecil dan yang lainnya, idza wujidat hadil asbab, jika sebab-sebab ini dilakukan. Namun betapa banyaknya kaum muslimin yang tidak mengetahui adab ini, dan yang tahu pun banyak di antara mereka meremehkannya, padahal ini adalah satu hal yang sangat-sangat manfaat. Wallahu muwaffiq wa sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa arda wa na'an alhamdulillahi rabbil alamin. Dan sesayat Al-Qahtani mengatakan tamma bihamdillahi ta'ala atashih lihada sarah, dan telah selesai dengan memuji Allah, koreksi untuk sarah ini. Demikian juga memberikan catatan di tahun 1426 Hijriah, dan kami juga telah membaca ulang sarah bersama koreksinya dan catatan kakinya marat berkali-kali, yang terakhir pada hari Sabtu di tahun 1427 Hijriah. Walhamdulillah ala tamam, segala puji atas Allah atas kesempurnaan, atas selesainya hal ini. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Abu Abdurrahman Sa'id bin Ali bin Wahhab Al-Qahtani. Ya, demikian yang kita bahas sempatan pagi hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi salam wa rada'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Apa hukumnya membuat pernyataan permohonan maaf kepada melalui dunia maya, misalnya Facebook, menimbang praktisnya hal ini? Ya, kalau ini bisa diakses semua orang, maka ini satu hal yang tidak tepat, karena ini membuka aib. Ya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencela orang yang mengungkapkan aib dan menceritakan maksiat dan kesalahan yang dia kerjakan. Namun jika itu cuma yang tahu adalah antara dia dan orang yang bersangkutan yang ingin dia mintai maafnya, maka tidak mengapa. Sama dengan meminta maaf di alam nyata. Apa hukum minum air dari bejana yang pada malam harinya tidak ditutupi? Ya, sebutlah nama Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelumnya, insya Allah tidak mengapa. Takmir di tempat saya mengharuskan untuk memasang tulisan dikir dan doa setelah tarawih yang tentunya bukan doa yang disyariatkan setelah tarawih. Akhirnya tetap akan kami pasang, tapi tidak dibaca, cuma dipasang. Bagaimanakah hal-hal yang hal-hal bijak yang perlu kami lakukan? Mohon nasihatnya jika menemui orang yang belum berilmu, ingin menang sendiri dan disegani di masyarakat. Maka kalau cuma sekedar dipasang dan itu ini madarat yang daripada kita ribut dengan takmir, ya cuma sekedar dipasang tidak dibaca, insyaallah ini mudah-mudahan tidak mengapa. Ini bentuk dari mengurangi kadar penyimpangan. Ya, kalau dipasang kemudian dibaca, ini tentu lebih berat daripada dipasang namun tidak dibaca. Maka yang pokok adalah ketika kita telah mengetahui satu ilmu adalah kita berusaha untuk mengamalkannya. Adapun untuk mendakwahkannya, maka kita perlu lihat keadaan. Kita dakwahkan, kita sebarkan ilmu yang telah kita ketahui kepada orang-orang yang kita yakini orang tersebut akan menerima dakwah kita. Dan janganlah yang menjadi pokok pikiran kita bagaimanakah apalagi kita anak muda yang dianggap masih masih bau kencur dan sebagainya, maka kita harus lebih arif, lebih bijak, jangan membuat keributan, membuat kegegeran. Ya. Dan kita dakwahi, kita beri nasihat, kita beri masukan dan saran kepada orang-orang yang mau menerima dan mendengar apa yang kita sampaikan. Saya dibelikan oleh seseorang barang black market, apa yang sebaiknya dilakukan, bolehkah saya terima, apakah barang tersebut tidak barokah jika saya gunakan, boleh diterima. Ya, boleh diterima. Boleh diterima, boleh digunakan, karena transaksi jual belinya pada asalnya adalah halal, ya, jadi tidak masalah. Ketika pada malam hari, malam itu kita terus-terus sholat ataupun tadarus tanpa istirahat. Ya, kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam iktikaf di 10 malam yang terakhir atau 10 hari yang terakhir, untuk malamnya beliau gunakan untuk begadang, sholat, berzikir, baca Quran dan semisalnya. Maka jika orang mau mencontoh hal ini, maka satu hal yang baik. Namun yaitu maksimal begadangan di 10 malam yang terakhir dengan sholat, dengan berzikir, membaca Al-Quran dan amal-amal yang lainnya. Jika kita di tempat terbuka namun tidak ada orang sama sekali, bolehkah kita pakai celana pendek? Siapa yang bisa memastikan tidak ada orang yang lewat? Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika di tempat yang aman sekalipun, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Ustur aurataka ila ala aswa jika umma malakat yaminuk." Tutuplah auratmu kecuali di hadapan istrimu atau budak perempuan yang kau setubuhi. Maka sahabat bertanya, wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimanakah kalau kami sendirian tidak ada siapa-siapa? Bolehkah kami buka-bukaan? Bolehkah kami berpakaian seadanya? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allah ahaku antastahyu minhu. Kamu lebih layak, lebih pantas seharusnya untuk malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah mengizinkan berpakaian semaunya, seadanya, meskipun di kamar sendirian tidak ada siapa-siapa, apalagi di tempat terbuka. Ini tentu lebih berbahaya. Apakah menutup wadah hanya dilakukan ketika datang malam atau setiap saat? Yang Nabi ajarkan adalah menutup wadah ketika malam tiba. Adapun bagaimanakah kalau siang hari, ya, maka ini tergantung kondisi kita. Kalau nanti dikhawatirkan ada tai cecak yang masuk dan yang lainnya, maka satu hal yang baik untuk nutup wadah-wadah yang perlu ditutup. Dalam salat, dalam satu salat ada seorang mengalami buang angin hingga 3-5 kali. Sehingga wudu harus diulang-ulang dan itu sudah berlangsung lama, sudah berbulan-bulan. Dan terkadang menyulitkan apalagi kondisi dingin. Apakah yang sebaiknya dilakukan? Apakah bersabar itu lebih baik ataukah ada solusi yang lain? Maka kita sarankan yang pertama adalah untuk menahan angin. Kalau bisa menahan angin untuk selama sholat, maka itu yang lebih baik. Kalau memang ini menjadi penyakit, setiap kali sholat, kentut 5 kali. Kemudian yang diupayakan untuk itu, kemudian yang kedua adalah mungkin berobat kepada ahlinya, apa solusi untuk semacam ini karena sebab apa, karena ini tentu sebuah penyakit. Kemudian yang berikutnya, kalau memang tidak memungkinkan untuk ditahan, ya, kalau cuma 3-5 kali masih wajar, ya masih dalam batas kemampuan manusia, maka saya sarankan untuk bersabar, ya batal wudu, kemudian batal wudu lagi. Dan kalau kalau kentutnya ini setiap 1/4 menit kentut sekali, ya, maka ini sebagaimana orang beseran, maka dia boleh tetap sholat, melanjutkan sholat meskipun dia dalam keadaan kentut sebagaimana orang yang beseran, ya, penyakit beseran, ya, maka dia boleh tetap sholat meskipun dalam keadaan keluar air kencing karena fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala semaksimal kemampuan kalian. Bagaimanakah dengan dalil tidur seorang berpuasa itu ibadah? Apakah dalil ini benar? Jawabannya adalah hadis yang lemah. Apakah dalil ke-131 adalah dalil larangan berzikir dengan tangan kiri? Maka terdapat riwayat yang mengatakan kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam berzikir dengan tangan, cuma menyebutkan tangan, kemudian ada riwayat yang tadi telah kita baca dengan tangan kanan. Nah, apa status berzikir dengan tangan kanan? Redaksi yang tadi kita telah baca, maka ulama berselisih pendapat tentang tambahan biyaminihi. Sebagian ulama semacam Syekh Bakar Abu Zaid menyatakan bahasanya biyaminihi itu daif. Sebagaimana dalam buku beliau La Jadid Fi Ahkamis Shalah dan di buku beliau yang lain, beliau mengatakan tambahan biyaminihi adalah tambahan yang syadz sehingga dhaif. Oleh karena itu beliau katakan untuk berzikir boleh pakai tangan kanan, boleh pakai tangan kiri. Karena tambahannya mengatakan kanan itu lemah. Dan penjelasan yang kedua yang mengatakan bahasanya biyaminihi itu adalah sahih sebagaimana Al-Albani, maka beliau mengatakan, maka tambahan biyaminihi ini adalah penjelasan tambahan untuk hadis yang mengatakan dengan tangannya. Sehingga menurut Al-Albani rahimahullah ta'ala, yang tepat ketika berzikir hanyalah dengan tangan kanan saja, tanpa tangan kiri. Maka kesimpulannya adalah tangan kanan disepakati, namun tangan kiri dipermasalahkan berkaitan dengan status riwayat biyami nihi. Siapa yang menganggap itu riwayat yang sahih, maka adalah dia cukupkan diri dengan tangan kanan. Jika yang mengatakan itu da'if dan lebih cenderung pada pendapat Jabakar Abu Zaid, maka silakan seandainya berzikir dengan menggunakan juga jari-jari tangan kiri. Bolehkah meniatkan merencanakan melakukan walimatul urus di bulan Ramadan? Ya, boleh-boleh saja walimatul urus di bulan Ramadan, bulan Sawal, atau bulan yang lainnya, bulan Muharram. Apakah ain bisa disebabkan karena benci, bukan karena hasad? Ya, dari hasad maka akan membuahkan benci. Ya, hasad dengan benci itu sebab akibat. Karena benci kemudian timbul hasad. Ada seorang yang sudah menikah tapi masih tinggal dengan orang tuanya. Orang tuanya mengeluhkan menantunya yang hanya di kamar saja dan tidak mau membantu mertuanya. Bagaimanakah semestinya yang dilakukan oleh lelaki tersebut dan istrinya? Inilah konsekuensi kalau tinggal di rumah mertua. Sudah menantu yang baik. Nah, jadi menantu yang baik, ya, bantu kesibukan mertua. Tidak boleh cuma ungkang-ungkang saja, santai-santai saja padahal orang tuanya atau mertuanya sibuk. Maka kalau tidak bisa mengambil hati dan tidak bisa ringan tangan untuk banyak membantu, ya, maka tentu akan banyak keluhan semacam ini. Oleh karena itu jika membantu itu dirasa menyulitkan, karena apa? Karena mungkin boleh jadi istri misalnya fisiknya lemah, akan tapi tuntutan orang tua harus rajin, maka konsekuensi nanti banyak keluhan. Maka hendaknya suami di sini yang punya banyak peran, boleh jadi memahamkan ibunya, atau cari tempat yang lain sehingga bisa lebih merdeka, lebih leluasa. Bolehkah mengamalkan doa senandung Al-Quran dan doa yang dikatakan doanya Abu Nawas? Apakah ada yang bermasalah dengan lafadznya? Untuk doa senandung Al-Quran, Allahummarhamni bil Quran dan seterusnya, maka secara riwayat adalah dhaif, adalah lemah. Ya. Sebagaimana dijelaskan oleh Jabakar Abu Zaid di kitab beliau Marwiyat Khatmil Quran. Akan tapi kalau orang mau membaca doa ini, namun ini dijadikan sebagai doa masalah, doa permohonan, ketika di antara azan dan iqomah, di tengah malam dan seterusnya, insya Allah tidak masalah karena lafadznya baik. Adapun doa yang dinisbatkan kepada Abu Nawas atau yang benar adalah Abu Nuwas. Yang benar Abu Nuwas. Kalau Abu Nawas itu tokoh fiktif. Tidak ada dalam sejarah. Yang ada di sejarah ada seorang penyair yang bernama Abu Nuwas. Maka doa yang dinisbatkan kepada Abu Nuwas ini doa yang bermasalah. Bunyinya gimana? Ma? Ah? Gimana? Al-Firdaus? Ilahi lastul firdausi ahla wal a'la wal aqwa ala nari jahimi dan seterusnya. Ini doa ini bermasalah karena kurang bersesuaian dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza sa'altumullaha fas'alu firdaus. Ya, Nabi mengatakan dalam sebuah hadis yang sahih karena Muslim, jika kalian berdoa, mintalah firdaus. Jangan malah mengatakan ilahi lastu lil firdausi ahla, ya Allah aku tidak layak masuk surga firdaus, emper surga saja saya sudah nyaman untukku. Tidak demikian. Bahkan Nabi perintahkan untuk meminta firdaus. Manakah yang paling utama untuk memperbanyak doa ketika sujud atau sebelum salam? Dua-duanya dianjurkan untuk dijadikan sebagai tempat untuk memperbanyak doa. Apakah kata-kata wa iyyak sebagai jawaban jazakallahu khair adalah bid'ah? Jawabannya, jazakallahu khair itu adalah doa, maka ketika kita didoakan oleh orang lain, sebagaimana riwayat yang telah kita baca dari Aisyah, Aisyah ngirim orang memberikan hadiah, maka apa yang dan nyuruh pembantunya, dan Aisyah pesan apa? Tolong dengarkan apa doa mereka. Maka kemudian Aisyah pun akan memberikan doa yang semisal untuk mereka. Maka ini adalah satu hal yang masyru', seorang mengatakan wa'iyak, ya, karena ini adalah bentuk doa yang semisal dengan doa orang yang mendoakannya. Aisyah mengatakan, dengarkan apa yang doa yang mereka panjatkan untuk kita, nanti kita akan balas doa mereka dengan doa yang semisal, sehingga kebaikan kita adalah utuh menjadi ganjaran untuk kita. Maka sungguh satu hal yang aneh namun nyata, adanya orang yang berpendapat bahasanya wa'iyak sebagai satu hal yang bid'ah. Maka wa'iyak atau amin atau semisalnya adalah satu hal yang bisa kita baca dan kita ucapkan untuk balasan atas orang yang mengucapkan jazakallahu khairan. Apakah dibolehkan mensuplai barang yang mana agen kami menjual dagangannya di lingkungan masjid yang satu pagar? Ya, kalau dia jualan di dalam lingkungan masjid yang di situ lingkungan masjid tersebut berpagar dan dia jualannya di dalam pagar, maka ini tidak diperbolehkan sehingga tidak diperkenankan untuk mensuplai barang di tempat tersebut. Mana yang lebih utama antara berbakti pada orang tua menuntut ilmu syar'i atau menyambung silaturahmi? Maka kita tidak bisa memberikan hukum am, vonis yang mutlak tentang semacam ini, penilaian yang general, maka perlu dilihat keadaannya, perlu dilihat ilmunya, perlu dilihat situasinya. Maka yang lebih utama di masing-masing situasi adalah yang terbaik, yang paling manfaat di situasi tersebut. Saya pernah menjumpai hadis yang intinya sedekah yang paling afdal adalah saat kita sedang dalam kondisi kekurangan atau kikir, takut miskin, takut hartanya berkurang. Pertanyaannya, bukankah kita beramal, kita harus ikhlas? Apa sisi pertentangan antara ikhlas dengan hadis tersebut? Nabi katakan, amal yang paling utama atau sedekah yang paling utama adalah ketika seorang itu dalam kondisi masih takut miskin. Artinya apa? Dia masih dalam kondisi sehat, ya. Dia kaya, masih dalam kondisi sehat, masih banyak harapan, masih banyak target, ingin begini, ingin begitu. Maka dia masih dikhawatirkan nanti kalau banyak-banyak sedekah nanti jangan-jangan miskin. Nah, maka ini adalah sedekah dalam kondisi semacam ini, kata Nabi, adalah sedekah yang paling afdol. Dan ini tidak bertentangan dengan kewajiban untuk ikhlas. Saya tidak melihat ada sisi pertentangan antara ini dengan itu. afdal dalam membaca Al-Quran dari segi kualitasnya atau kuantitas dalam membaca Al-Quran. Maka jika seorang itu berada dalam waktu yang utama semacam Ramadan, ya, maka yang lebih utama adalah menekankan pada sisi kuantitas. Nah, kalau dalam kondisi normal, kondisi bukan di waktu yang afdal, maka yang terbaik adalah membaca Al-Quran dengan penuh perenungan, ya, dengan pelan, dan mentadaburi isi kandungannya, meskipun yang dibaca tidak terlalu banyak. Apakah benar 17 Ramadan adalah waktu di mana Al-Quran diturunkan, sehingga diadakan Nuzulul Quran? Tentang kapan waktu Al-Quran itu diturunkan pertama kali, ulama berselisih pendapat. Pendapat yang dirojikan oleh penulis Rahiqul Makhthum, ya, itu adalah tanggal 21 Ramadan. Itu pendapat yang dipilih oleh Syekh Shofi Rahman Mubarak Firi, penulis Rahiqul Makhthum, buku tentang masalah Sirah Nabawiyah. Dan seandainya 17 Ramadan adalah memang waktu Al-Quran turun pertama kali, maka ini bukanlah dalil dan alasan untuk mengadakan perayaan Nuzul Quran di waktu itu, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mencontohkannya, demikian pula para sahabat. Bagaimana dengan kebiasaan kaum muslimin yang bersalaman-salaman sebelum masuk Ramadan? Adakah tuntunannya? Tradisi baru ini ya. Ada salam-salaman menjelang masuknya Ramadan. Ya, ini. Persalam-salaman yang Nabi ajarkan adalah ketika seorang itu bertemu, demikian juga ketika hendak berpisah, maka dibolehkan untuk berjabat tangan. Yang dianjurkan adalah berjabat tangan ketika bertemu, dan dibolehkan berjabat tangan sebelum berpisah. Adakah doa yang ada tuntunannya ketika bersahur? Jika yang ditanyakan adalah makan, ketika makan sahur, maka yang dituntunkan adalah doa makan, bismillah, kemudian doa penutup makan. Sedangkan jika yang dimaksudkan adalah doa di waktu sahur, maka di waktu sahur dianjurkan untuk banyak-banyak beristighfar. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surat Ali Imran, wa fil ashari hum yastaghfirun. Dan di waktu sahur mereka adalah orang-orang yang memperbanyak istighfar. Maka ketika waktu sahur, maka dituntunkan dan diajarkan untuk memperbanyak istighfar. Ya, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.